Hukum asuransi jiwa atau asuransi mobil. Kalau Anda ini lihat di MUI mereka sudah keluarkan fatwa halal, lihat syarat-syaratnya di syariahnya, Kalau melengkapi syarat-syarat itu dipersilahkan. Tapi kalau saya sih, kalau tidak terpaksa dengan hukum-hukum dunia yang ada sekarang ini, ya Masya Allah serahkan kemudian kepada Allah, ikuti hukum-hukum Allah. Ada asuransi Allah yang lebih tepat dan lebih luas. Dan itu terjaga bukan cuma mobilnya, karena mendatangkan mobil-mobil yang lainnya. Ada dia. Apa di antara bentuknya? Ada infak, ada gunakan itu kepada perbuatan yang halal yang baik. Maaf ya, Anda dikasih mobil pertama dipakai malah jalan-jalan. Kenapa enggak pertama dipakai ke masjid? Syukuri dulu. Ini saya heran sama orang-orang Islam sekarang. Allah kasih mobil, dipakainya ke puncak dulu. Pakai ke Lembang dulu, pakai ke taman safari dulu. Yang ngelihat cuma unta, lewat. Ya, yang mejengin singa, gaya. Ngapain dibanggain singa? Kenapa enggak minta kebanggaan dari Allah? Dapat mobil baru, pakai ke Majlis Taklim. Pakai sholat, sholat subuh, pakai Ferrari, boleh. Apa? Subuh naik angkot, boleh. Subuh naik Ferrari, boleh. Bawa, bikin gaya. Nih, saya bawa pakai mobil supaya kendaraan, jadi kendaraan saya ke surga. Bukan cuma jadi tontrongan, capek. Beli Ferrari buat dipanasin doang. Pagi-pagi cuma dilihat, masih ada. Malam-malam orang tidur, dia manasin. Bum, bum, bum. Bayar taksi buat balapan, ngapain? Buang-buang waktu. Jelas ya? Ya pakai kepada yang baik-baik, begitu dipakai yang baik, Allah tambah. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda syukur ditambah oleh Allah. Syukur itu dipakai untuk kepentingan yang maslahat. Ya pakai, punya motor baru, pakai ta'lim. Ya alhamdulillah, begitu dipakai kata Allah la azidannakum, saya tambah. Sekarang motor, tiba-tiba besok mobil datang. Iya pakai Grab, bisa kan? Ya motor lagi di bengkel, bisa nggak apa-apa. Besok. Ya, dalam. Pak Ustadz, apakah setiap amal soleh akan yang dilakukan akan diterima jika lo dalam kesehariannya masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan seperti ya maksiat-maksiat, pacaran, mohon yang bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya. Teman-teman sekalian, taat itu nggak akan bersanding dengan maksiat. Tapi jangan putus asa, terus beramal lagi sampai maksiat itu ditinggalkan. Jadi jangan salah berpikirnya, Anda sholat, maksiat masih dikerjakan. Manusia itu nggak bebas dari maksiat. Ya maka rumusnya teruskan taatnya, terus latih lagi ibadah sampai Anda meninggalkan maksiatnya. Jangan putus asa dalam beramal. Rahmat Allah itu terletak pada ibadah. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Qul innallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah lekatnya pada ibadah, maka kerjakan ibadah. Tambah sholat lagi sampai Anda tidak suka dengan maksiat. Begitu sudah tidak suka, Anda mendapatkan halawatul iman. Paham ya? Sering menangis. Ya malam menangis, enggak bisa, besok malamnya lagi, tangisi dia. Anda yang belum bisa menangis, besok malamnya lagi. Usahakan.